Apa obat herbal untuk asam lambung? Udah saya jelaskan kan tadi kan? Enzim probiotik. Enzim probiotik itu di mana? Garam, jeruk nipis. PCO itu apa? Ada yang tanya gitu. Jawaban saya apa? Buka handphonenya, cari browser internet, ketik PCO. Nanti ketahuan. Lebih lengkap. Ya. Jangan handphonenya cuma WhatsAppan doang. Internetnya dipakai. Ya. Sayang. Sering banget begitu tuh. Ya? Mungkin begitu cukup dan paling akhir semoga Allah kumpulkan kita lagi nanti di surganya, surga Firdaus tanpa hisab. Kita tutup aja dengan doa kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.